আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু তাআলা ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহ ফালা মুদিল্লালাহ ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حاضرين kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini atas taufiknya semata kita dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama melakukan ibadah, membesarkan nama Allah, mengagungkannya dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tidak ada kebesaran kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baru saja kita meninggalkan bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang hari-hari dan malamnya penuh dengan keutamaan dan keindahan, bulan Ramadan, bulan yang kita melaksanakan siam di siang harinya dan qiyam di malam harinya, membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan berbagai macam kebaikan lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu memotivasi kita kepada kebaikan-kebaikan. Bagaimana tidak dikatakan demikian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin." Apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu jahannam akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan Bani Adam itu hanyalah untuknya kecuali amalan siam. Maka amalan siam adalah amalan untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa di surga nanti akan ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Tidak akan ada yang dapat memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang melakukan saum. Dan hari ini Hari ini adalah hari yang juga memiliki keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan di hari ini. Maka kegembiraan yang kita tampakkan adalah kegembiraan yang syar'i, karena hanya atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat melakukan ibadah di bulan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, hanya dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya mereka bergembira, itu semua jauh lebih baik bagi mereka dari semua apa yang mereka miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita harus meyakini bahwa hari-hari yang kita lewati di dunia sekarang ini adalah kesempatan kita untuk beramal, karena tidak ada hisab di dalamnya. Akan tetapi, akan datang hari setelah ini yang di dalamnya hanya ada hisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebajikan walau seberat biji dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan kejelekan walau seberat biji dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Maka apakah kita akan menjadi orang yang senantiasa menunda-nunda amal hingga datang hari hisab, ataukah kita akan bersungguh-sungguh memperbanyak amal untuk menghadapi hari yang di dalamnya tidak ada kecuali hisab, perhitungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan kecuali hanya satu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَمَنْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia melakukan amal saleh dan tidak menyekutukan dengan Rabbnya dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak beribadah kepada bulan Ramadan, kita hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka barang siapa yang beribadah kepada bulan Ramadan, ketahuilah bahwa bulan Ramadan telah berakhir. Tetapi siapa yang beribadah kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Untuk itu, berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti berakhirnya amalan kebaikan kita. Siapa di antara kita yang selama bulan Ramadan senantiasa menjaga salat berjamaah, maka hendaknya dia jaga hal itu di luar bulan Ramadan, karena salat adalah merupakan salah satu wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum beliau berpisah dengan dunia ini. Beliau mengatakan, "As-salatu, as-salatu wa ma malakat aymanukum." Jagalah salat dan budak yang kalian miliki. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memiliki keinginan untuk menunjuk salah seorang mengganti beliau memimpin salat, sementara beliau ditemani oleh beberapa orang melakukan sidak masuk ke rumah-rumah orang yang tidak mau melakukan salat jamaah, kemudian membakar rumah mereka. Adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka tidaklah memandang adanya satu amalan yang apabila ditinggalkan maka menyebabkan pelakunya kafir kecuali salat. Siapa di antara kita yang selama di bulan Ramadan senantiasa bersedekah, berbagi kepada sesama, maka hendaknya dia jaga hal itu di luar bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan seperti halnya api dapat, seperti halnya air dapat memadamkan api. Siapa di antara kita yang selama di bulan Ramadan selalu membaca Al-Quran dan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, maka hendaknya dia jaga hal itu di luar bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang sebagai penyelamat, pemberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Beliau mengatakan, Iqra'u Al-Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, siapa di antara kita yang selama bulan Ramadan selalu menyambung silaturahim, maka hendaknya dia jaga kebaikan tersebut di luar bulan Ramadan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ancaman laknat kepada mereka-mereka yang tidak mau menyambung silaturahim. Dalam Quran surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah buat tuli mereka dan Allah butakan pandangan-pandangan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang dengan sengaja memutus tali silaturahim. Menyambung silaturahim bukanlah selalu dengan cara membalas kebaikan dengan pemberian, akan tetapi yang dikatakan penyambung silaturahim adalah orang yang apabila hubungannya diputuskan oleh sesamanya, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasilu man idza quti'at rahimuh wasalaha." Bukanlah orang yang disebut penyambung silaturahim adalah orang yang selalu membalas kebaikan dengan sebuah pemberian, akan tetapi yang disebut penyambung silaturahim adalah orang yang apabila diputuskan hubungannya oleh sesamanya, maka dia akan berusaha untuk menyambungnya. Menyambung silaturahim adalah sebagai salah satu sebab di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezeki kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yumsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, siapa di antara kita yang selama di bulan Ramadan senantiasa menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hendaknya dia jaga hal tersebut di luar bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama dibandingkan dengan jihad sekalipun. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Amalan yang paling afdal itu adalah salat pada waktunya. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, "Lalu apa lagi?" Rasulullah menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, siapa di antara kita yang selama di bulan Ramadan selalu menjaga hubungan baiknya dengan sesama, mengucapkan salam, selalu memaafkan, tidak pernah melakukan kezaliman, maka hendaknya kebaikan-kebaikan tersebut dia jaga di luar bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada sesuatu yang akan membuat kalian saling bersaudara, saling mencintai, yaitu absus salam bainakum, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga hari ini menjadi awal kebaikan untuk kita semua. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang mimman idza dzukira fatadzakkar, apabila diingatkan maka akan ingat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang apabila mendengarkan perkataan-perkataan yang baik maka akan selalu mengikutinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, menerima salat kita, menerima qiyam kita, menerima qiraatul Quran kita, menerima sedekah kita, dan menerima segenap kebaikan-kebaikan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang datang kemudian. Innahu waliyu dzalika wal qadir alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.